bahkan punyamu wong kamu gak sombong loh. Itu loh, maka isbal itu berawal dari kesombongan orang pakai jubah rumah dulu selalu bergerak dan berkembang ya. Nah, terus bergerak ke Persia. Nah, di Persia kemudian terjadi peristiwa yang luar biasa. Apa? Cucu Rasulullah dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah, putra Sayyidina Husain. Namanya yang dibunuh cucu Rasulullah namanya Sayyidina Husain. Pantai tanggal 10 Asyura. Makanya bulan Asyura ini bulan duka kaum muslimin. Makanya orang Jawa kalau bulan Asyura yang diambil buntutnya tok bulan Syura itu ndak mantu, ndak nikahkan anak. Kenapa? Itu bulan duka. Tapi bagi orang yang enggak ngerti malah memfitnah ini karena tahayul ngiroro itu mantu. Tapi santri gak pernah lupa bahwa bulan Asyura bulan duka. Kenapa? Itu terbunuhnya cucu Rasulullah. Maka bulan Asyura biasanya di sini ada yang bikin bubur merah putih, ada yang bikin santunan anak yang yatim. Itu ada asal muasalnya. Nah, ini kan kalau orang enggak ngerti, ini wal jamaahnya masih di sana, belum wal jamaah sini. Kan gitu. Nah, wal jamaah di sana begitu, terus akhirnya terjadi kekacauan. Sampai akhirnya putranya Sayyidina Husain sudah enggak ingin hidup di Mekah sana, pengen menjauh. Namanya Sayyid Bakir. Nah, Sayyid Bakir punya anak namanya Sayyid Ja'far Shiddiq. Sayyid Ja'far Shiddiq semakin gak ingin hidup di kancah kekacauan kayak gitu, pengen pergi ke Indonesia kira-kira. Kenapa? Karena pengen keluar dari kekacauan itu Sayyid Ja'far Shiddiq. Makanya Sayyid Ja'far Shiddiq ketika terjadi perang di sana ngacau. Sudah ukhuwah tidak ada, persaudaraan tidak ada, kembali ke cara-cara jahiliyah. Apa yang dibangun Rasulullah runtuh, tinggal ceritanya aja, orangnya gak bisa ditata. Sampai cucu-cucu Rasul dibantai. Makanya Sayyid Ja'far Shiddiq pengen keluar dari keadaan itu. Curhat sama kakeknya, kayak aku pengen pergi, gak ingin sama mereka lagi. Maka curhatan itu bisa kita apa baca biasanya itu biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajri li zalimin wa ajri jana min bainihim itu kan kita baca saat kemarin NO diolok-olok, NO difitnah, itu kita baca. Karena itu dulu yang dibaca Sayyid Ja'far sampai wa akhrijna min bainihim, keluarkan aku dari mereka ini, dah aku ingin menjauh. Nah, akhirnya jauh, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi. Tambah jauh, dah gak ingin hidup di sana, pengen membangun cara-cara Rasulullah. Punya anak namanya Sayyid Muhammad. Punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, menjauh punya anak Sayyid Aisyah, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Tambah jauh punya anak Sayyid Ali, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Ali, punya anak Sayyid Ali Khalid Qosam. Tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mil Amir, tambah jauh punya anak Said Alawi Amir Fakih, punya anak namanya Said Abdul Malik sampai Mongol, punya anak namanya Said Ahmad Jalaluddin sampai Campang, punya anak namanya Sayyid Muhammad sampai Pasir, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk Tanah Jawa lah. Ketemu orang pesek-pesek rendes begini. Nah, saya Sumatir Kumpro punya anak Sayyid Ibrahim pindah Palang Tuban, punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Nah, diteruskan oleh putranya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid namanya Sunan Geseng, punya murid namanya Mbak Abdul Halim Benowo, punya murid Mbak Abdul Rahman Sambulasem, punya murid Mbak Jabar, punya murid namanya Mbak Sufyan, punya murid Mbak Abdul Halim, punya murid Mbak Abdul Wahid Solotiko, punya murid Mbak Khairan Purwodadi, punya murid Mbak Asyari, punya anak Kiai Hasyim Asyari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Nah, inilah makanya kita ini pengikut Rasulullah pada tingkat muridnya ulama. Nah, sekarang banyak orang lupa, apalagi orang milenial kayak sampean ini. Milenial ini generasi yang sama sekali baru, nggak kebayang 20 tahun yang lalu. Saya ini produk pramilenial. Sampean anak milenial, milenial itu cepat. Saya dulu 20 tahun yang lalu pengen lihat gajah Afrika, itu nunggu siaran flora dan fauna lama. Sekarang mana ada orang nunggu flora dan fauna, cepat sekarang semuanya ada di dalam handphone ini, semuanya di sini nih. Itu tinggal ketik aja temu Afrika kinjeng kawin generasi yang cepatnya luar biasa. Saya dulu 20 tahun yang lalu, anak-anakku sekalian, cinta itu menyakitkan. Cinta itu menyakitkan karena cinta harus ditulis di dalam kata ditulis, tulis sakit rindu itu 20 tahun yang lalu. Bahkan jangan rindu berat, ini tadi bedanya kita ini sakit dulu. Tulis surat warnanya pink kertasnya, baunya harum, di kekasihku aku merindukanmu. Walaupun aku juga tidak terlalu yakin apakah engkau merindukanku, tapi ketahuilah bahwa aku sangat merindukanmu. Tapi karena terpisah jarak dan waktu, tidak mungkin kita ketemu. Hanya melalui surat inilah sajak cintaku tulis untukmu. Tulis dulu panjang. Aku di sini, engkau di sana, terpisah tembok penjara suci. Itu dulu jawabnya, terpisah tembok penjara suci. Tapi aku tetap menulis sajakku ini karena aku yakin malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Dikirim ya. Begitu dikirim, nunggu Pak Pos ini kok gak kirim-kirim balesan. Pak Pos lama sekali, sampai sakit rindu ini. Lihat tiang listrik seperti lihat wajahnya. Sakit kita, generasi milenial. Nah, itu gak dirasakan sama generasi milenial. Anak milenial sekarang kalau rindu tinggal foto, cepret gitu. Terus dikirim, bawahnya tulisi mah mah mah. Itu anak milenial. Maka kamu gak merasakan rindu. Anak milenial tidak lagi merasakan rindu. Rindu itu berat, maka jangan rindu. Iya, makanya dulu rayuan cinta zaman saya ini, Dek, wajahmu seperti purnama. Anak milenial gak begitu rayuannya. Dek, apa mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam waktu ini. Ini anak milenial. Berarti alan, anak milenial ini cepatnya luar biasa. Pak Pos sudah gak tahu, mesin ketik gak tahu, gak pernah tahu. Dulu radio kita dengarkan bareng-bareng, 10 orang radionya satu dengarkan sandiwara radio Brahma Kumbara. Tahu-tahu awas kakang. Itu anak milenial gak ketemu. Makanya ini generasi yang sangat cepat, dan generasi ini menghasilkan generasi yang gak sabaran. Maka banyak sekali anak-anak milenial punya kecepatan belajar yang luar biasa, sehingga tinggal buka handphone bisa langsung belajar hadis ini keluar, ini keluar. Makanya anak-anak milenial ini adalah anak-anak yang susah diasuh. Diasuh orang tua susah, diasuh siapa susah. Pengasuh anak milenial adalah media sosial yang ngasuh. Ini mana ada sekarang anak belajar cara memasak kepada juru masak? Gak pernah. Langsung buka Google tutorial masak gulai, tutorial masak air, ada tutorial pakai jilbab, tutorial masak gudeg, ada di situ tutorial masak apa getuk, ada semua. Jadi orang sekarang nggak butuh siapa-siapa. Pengen nyanyi lagu apa, tinggal tulis di situ ada. Dulu zaman saya kalau lagunya bagus, kasetnya diputer bolak-balik sampai molor. Sampai ada cerita kaset berubah-ubah. Zaman saya didengar lagu molor kasetnya. Padahal lagu rock. Akhirnya dilempar sama pemiliknya, pang gitu. Begitu dilempar, jangan-jangan masih bagus. Kasihan, enak gitu, eman kalau dibuang. Setelah dilempar kasetnya diambil, diputer lagi, lagunya berubah. Loh, begitu saja kok marah. Akhirnya jengkel yang buang lagi kaset ini. Begitu dibuang, eman, waduh masih eman. Ambil lagi sama dia, diputer lagi. Tapi karena tadi itu kecemplung air, lagunya berubah. Basah. Itu dulu dijemur, diputer lagi, lagunya berubah. Kering sudah rasanya. Nah itu anak milenial gak ngerasakan apa-apa. Makanya anak milenial ini pemimpinnya adalah medsos. Nah, ketika pemimpin ini medsos, ada yang menyiapkan, dikuasai oleh seorang kiai besar namanya Syaikhul Gugli. Ini Hadratu Syahid, kiai besar, terbesar, belum ada kiai yang sehebat Syaikhul Gugli. Hari ilmunya luar biasa luas, sampai jalan menuju WC dia tahu. Syaikhul Gugli. Wah, ada itu. Ayo, taman ketik apa aja, kiai Google ini ngerti. Iya, tengu kawin. Tahu ya. Coba ayo. Ini kiai besar. Ayo, plak ke sini. Nah, anak milenial itu ke sini. Sehingga apa yang terjadi? Banyak anak milenial tidak mau lagi diasuh oleh pengasuhnya. Termasuk dalam urusan agama. Di mana kita ini hidup dalam asuhan ulama, kita tidak mau lagi diasuh dengan cara ulama karena bisa mengakses ilmu secara langsung pada sumber Quran dan sunnah. Maka anak milenial ini banyak sekali yang konslet. Kenapa? Lupa pangkatnya. Maka gak usah heran sekarang banyak orang make atribut yang bukan pangkatnya. Atribut sahabat berjenggot pakai, atribut sahabat cingkrang pakai. Nah, akhirnya kemudian lupa, untung masih ada NU. Makanya anak-anak ini karena dengan adanya NU masih selamat, masih ngerti pangkatnya. Maka gak ada anak konslet dari NU. Karena NU biasa aja, enak Islam di Indonesia. Jadi caranya itu. Nah, itu makanya Harla NU ini sebenarnya adalah menegaskan kembali bahwa Nahdlatul Ulama akan tetap mengasuh seluruh manusia setelah Rasulullah pada zamannya ulama. Ya biasa aja orang Indonesia muridnya ulama, ya udah besek-besek ini. Makanya NU kan tetap aja dari dulu biasa. Rukun Islam pertama syahadat. NU tetap ngajari syahadat ala ulama aneng seni engson. Ala ilaha yaitu rauno pangeran kang wajib disembah kelawan hak ego maujud illallah aning gusti Allah. Itu aja. Sholat ya muridnya ulama, ya tetap aja akan ada dengan cara muridnya ulama. Sholat ya gak tergesa-gesa. Wong ulama ini wal jamaahnya masih di sawah, masih di kebun, masih angon bebek. Maka NU dari dulu kalau sholat gak tergesa-gesa. Sholat duhur mestinya setengah satu, bisa mundur setengah dua. NU biasa aja. Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau belum datang, ya Robana, ya Robana. Kalau nggak datang ya tunggu hati, pegel nambah niati nih dulu. Kalau nggak datang ya diuki anjangan jangan. Ya itu loh NU dari dulu. Kalau yang lain nggak mau ya udah nggak apa-apa, nggak usah lo. Caranya NU mengajarkan pada wal jamaah. Terus sholat Allahu Akbar biasa. Tapi wong muridnya ulama ini jauh di Purbalingga, maka sinyalnya kadang ada, kadang tidak. Makanya sinyalnya matlub ya. Lawake wau. Ada bakso lewat sinyalnya hilang. Ada ding ding ding bakso. Hilang. Lawakbar. Jadi ngerti kerata-kerata, ya Allah, kerupukku udanan. Kerupuknya nyong udanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihimah rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Lama ini, suwe ini. Suwe. Makanya muridnya ulama biasa aja Allahu Akbar. Wadah terus kiai imami Allah. Oh Akbar. Ada. Lu tahu matanya muridnya sini, al jamaah sini matanya masih nggak tengok-tengok ini. Lihat Allah, oh Akbar, kiai ku nyetop popo. Karena tidak ada nih kiai beneran dari Allah. Biasa aja. Wah ada kiai sholat terus sikile begini-begini. Ada itu kalau kiai beneran. Wong ngerti sikile umat ini sikile murid ini ku cap salam 8 lah. Lah digrayangi jingkat. Lah itu caranya itu ngajari orang pada tingkat muridnya ulah lama. Terus Allah Akbar ulah oleh. Makanya kepala yang mendengar opo-opo, kuping sing krungu opo-opo ditambal habis salat nganggo mikir la la illallah la la illallah la la illallah. Ono sing protes, "Bang, zikir kok gendek-gendek." Sahabat kalau berzikir diam, sahabat murid Rasulullah zikir begini hatinya kepada Allah. Kenapa? Masuk wifi-nya Rasulullah. Apalagi kalau di tentering lah kita ini muridnya ulama jauh sekali. Terus nyuntuh sahabat diam ya tidur. Pemuridnya ulama. Makanya NU punya standar tetap gendek-gendek dan ono suara suarane untuk apa biar sing tuwe-tuwe krungu niro ke niro na ya dan ini kiai ini terus diemin dok dok dok dok dok yang tua-tua ya gak denger gak bisa meniru nirukan sampai tuwe reseli ikhile nilai merinya ulama. Nah itu, ini standar caranya ulama. Puasa, sama aja puasa. Khaitil abyadi, khaitil aswadi, celeret putih, celeret irang, maghrib, subuh. Tapi di sini kan celeret putih gak kelihatan karena kalingan berjambu. Makanya terus ngangguin, imsak. Nah setelah itu puasa. Puasa orang Purbalingga gak khusyuk kalau orang Arab khusyuk. Karena orang Arab kalau keluar rumah lihatnya padang pasir. Nah orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat mangga, lihat air mengalir. Orang khusyuk, maka daripada gak khusyuk suruh tidur, udah tidur. Dalilnya apa kiai? Naumuso imin ibah. Dan tidurnya orang puasa itu ibah. Pada akhirnya tidur aja. Bareng turun tok ya ini mumet kesepian. Mulai ya ini pergi ke pasar tuku mercon. Bangire ana poso dar dor dar. Dor lah itulah puasanya orang Indonesia. Makanya kalau ada merconan di bulan Ramadan enggak usah libur. Dan enggak perlu ditangkap apalagi mercon dibersihkan dari urban. Urban. Kenapa? Karena mercon bagi orang Indonesia adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Biasa aja tengah malam topik dok sahur sahur lama. Lah ini lah yang namanya ahli sunnah wal jamaahnya sini kayak begitu. Nah orang kalau nggak lihat ini dia akan bingung ini model apa. Itulah makanya ada namanya Islam Nusantara. Islam yang ada di Nusantara. Sholatnya ya ajaran Rasulullah. Nusantaranya pujian. Diuruki anjang anjang. Puasa ya dari Allah lewat Rasulullah. Nusantaranya apa? Mercon. Haji juga sama. Orang Nusantara kalau haji 25 tahun antri. Makanya orang Indonesia sebelum haji nempelkan gambar Masjidil Haram sesuk aku rono. Begitu sudah daftar latihan dulu di alun-alun Purba lingga pakai kain ihram beneran labbaik Allahumma hajjan kabae triplek. Iya, terus diantar ke asrama haji Dono Udan Solo 10 bis 50 bis diantar ke asrama, yang nganter kemana? Belok ke kebun binatang. Nah, itulah cara orang Indonesia hajinya tetap manasiknya Nusantara. Nah, itu loh, makanya kalau nanya Islam Nusantara jangan ke yang bukan NU, pasti gak paham dan konslet. Makanya banyak orang mengatakan Islam Nusantara produk baru, itu karena mereka gak ngerti, karena mereka bukan berasal dari Nusantara. Nah, itu makanya NU itu enak, gak gumunan, gak kagetan. Kenapa? Karena NU inilah ibaratnya itu tetesan Islam yang tidak pernah terpisah dari asalnya, tidak pernah terpisah, tahu persis. Ya, para wali datang ke Indonesia, ini dari mana? Ini dari sana. Nah, pelajaran wali itu apa? Pelajaran wali itu ya pelajaran di mana Islam waktu ketemu Indonesia Nusantara ketemu dengan bangsa yang sangat maju. Indonesia ini bangsa yang sudah maju. Ketika para wali datang, maju. Kita punya negara Majapahit, punya Universitas Nalanda, punya hukum politik terbaik kitabnya Negara Kertagama, punya hukum sosial terbaik kitabnya Sultan Soma. Punya kita. Makanya kita ini bangsa yang sangat maju, bukan bangsa yang barbar itu. Nah, kita bangsa maju. Islam datang mengajarkan wala yahudu ala to'amil miskin. Jangan kamu adang-adangi makanannya orang miskin. Masuk ke Indonesia aman wala yahudu ala to'amil miskin. Kenapa? Karena orang Indonesia punya semboyan makan gak makan pun umpul. Makanya orang Indonesia kalau ngumpul pasti makan. Anak lahir makan, anak kawin makan, syukuran makan. Tetangganya masuk rumah sakit mulutnya mangap, gak iso mangan kei pangan, panganan. Maka begitu mati makan. Lah begitu mati tetangga pada ngumpul ya dikasih makan. Karena Indonesia makan gak makan pun kumpul. Makanya ini orang yang kumpul kok ganti keimangan, bukan Indonesia. Itu aja. Dan jadi kita ini bangsa sebelum Islam datang, Rasulullah lahir tahun 571. Di sini kekuatan terbesarnya namanya Mataram Raja Sanjaya. Ini kuat ya. Ini zaman Yesus lahir, di sini sudah ada kekuatan Kutai Kartanegara. Jadi Islam datang jangan kamu bayangkan ketemu dengan bangsa yang kotong, tidak ada orangnya. Tapi berhubung Islam itu dari awal sudah diajarkan pelajaran dahsyat dari Allah, maka Islam tidak pernah pangling. Islam dari awal sudah diajarkan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Manusia ini bentuk terbaik. Itu pelajaran dari Allah. Dan ahsani takwim di zaman Rasulullah bentuknya sudah berbeda. Beda bentuk terbaiknya sudah beda. Bentuk terbaik Arab cantik ganteng. Bentuk terbaik ahsani takwim Eropa tinggi besar rambutnya merah. Bentuk terbaik Afrika hitam gosong kayak kopi gulai. Bentuk Cina, aksani takwim Cina tembem-tembem sipit-sipit. Aksani takwim Indonesia pesek-pesek rembes. Ini aksani takwim. Nah itu maka umat Islam tidak perlu, kita ini sudah diajarkan aksani takwim, tidak usah terus galau. Ya Allah orang Arab kok cantik, kenapa orang Indonesia jelek? Tidak usah galau. Orang Arab cantik tapi oleh Allah ditaruh di Arab sana, bumi yang paling panas. Sehingga kalaupun dibikin Allah cantik itu bermanfaat. Kenapa? Kalau enggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Nah, kalau dibikin jelek ya, kalau enggak mandi tambah jelek. Ada air. Eropa enggak usah kita cemburui. Bangsa mereka wajalna kum su'uba wa qabaila, enggak usah kita cemburui. Orang Afrika dibikin tinggi besar sama Allah dengan rambut merah, anakku ya. Tapi orang Afrika, orang Eropa ditaruh di benua Eropa yang sangat dingin ketika terjadi musim dingin. Sekarang mereka musim dingin. Makanya saya rencananya tanggal 21 sampai 26 ke Rusia saya batalkan. Kenapa? Karena itu mesti dinginnya luar biasa. Maka saya pilih ke Australia 15 sampai 20. Karena di sana lagi hangat, sana nggak mau, lagi dingin, minus 41, kencing belum selesai sudah nutup. 41 loh ya, ada ibu-ibu di sini. Allah, selimat ini. Nah, itu di sana dinginnya luar biasa, minus 41. Lah orang Eropa kalau kena musim dingin gini tidak ada matahari, sinar ultraviolet hilang sehingga pigmen kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya orang Eropa ke Indonesia berjemur di. Makanya jangan sampai sampean kemudian cemburu, ini orang Eropa purno, enggak, itu di. Sampean aja yang ngeres. Ya ini maka Allah menyatakan litarofu, mengertilah. Makanya ibu PLT, ibu wakil PLT bupati, jangan sekali-sekali bikin perda syariat turis ke Indonesia harus pakai jilbab. Jangan, nanti pindah dari Indonesia. Orang Eropa kalau musim dingin gak punya daun karena seluruh daun rontok di musim gugur, yang tersisa tinggal cemara. Makanya bulan Desember hari raya Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara ya, cuman itu aja yang gak rontok di musim dingin. Coba kalau Natal asli Indonesia, iso pohon jambu, iso pohon lengkeng di Indonesia. Iya. Loh makanya jangan anti pohon Natal. Sekarang ada orang anti depan masjid tidak boleh ditanami cemara karena itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Lah NU itu paham yang ini iki. Sing liyane mulai enggak paham mengatakan pohon punya agama. Lah NU enak tenang. Dari Afrika, gak usah kita cemburui dibikin hitam. Karena Afrika dibikin hitam, Allah menitipkan Afrika itu ada singa di sana, harimau. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Bahkan dibikin hitam biar kalau dikejar singa tengkurap enggak kelihatan. Dikira kayu kebakaran. Orang Cina dibikin Allah pesek-pesek apa tembung-tembung sipit-sipit. Karena musim dingin di Cina, salju turun, matahari keluar sehingga silaunya luar biasa. Lama-lama gini-gini ya, sipit. Lah kita orang Indonesia dibikin minimalis, kecil-kecil gak apa-apa. Karena Allah membarter kita, ditempatkan di dunia yang paling indah, namanya Indonesia. Gak ada di dunia ini tempat seindah Indonesia. Makanya Indonesia ini jadi buruan dari dulu. Semua pengen pindah sini. Yunani pengen pindah sini, menyebut kawasan ini dengan Argil atau Jabadium. Padahal orang Yunani bangsa terbaik zaman itu, punya Tuhan namanya Zeus, menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera, mana Hercules. Pengen pindah sini tapi gagal karena konflik kereta span. Nah, akhirnya yang masuk bangsa India, punya keturunan besar orang Saweda namanya Kudung Gundung Ngatran Sekti Maldiv bikin salang kanaya, punya anak namanya Mulla Warman, geser ke Kutai Kartanegara. Punya anak Dewa Warman, geser ke Ujung Kulon bikin Salonggonegoro. Punya anak Purna Warman, pindah ke Jawa Barat namanya Tarumanegara. Punya anak Sinasana, geser Galuh. Punya anak Sanjaya, masuk pedalaman Jawa Tengah, membangun kerajaan besar multinasional namanya Mataram, membangun candi besar namanya Borobudur. Itu bangsa kita. Tapi saat bangsa ini kuat di Jawa Tengah, terjadi konflik Hindu Buddha tahun 825. Tawur. Kenapa bangsa Sanjaya yang Hindu pisah dengan bangsa Sailendra yang Buddha? Bangsa Sanjaya punya raja namanya Panukuh, takut jadi raja karena perang dengan saudaranya sendiri, namanya Garung atau Smaratungga. Smaratungga Buddha, tapi keras, ekstrim, kayak biksu Wiratu, keras ya. Yang bukan Buddha, bunuh. Akhirnya kemudian Smaratungga perang di mana-mana menang. Yang Hindu Panukuh belajar ilmu arsitektur ke India. Sampai akhirnya orang Buddha kuat, tapi ketika mau bikin candi gak punya arsitek karena bodoh semua. Akhirnya minta bantuan sama orang Hindu, maka dibangunlah candi Buddha terbesar namanya Sambarabudura atau Borobudur. Nah, ketika Borobudur berdiri nuansanya Hindu karena arsiteknya si Panukuh itu Hindu. Akhirnya anak Smaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh yang Hindu. Terjadilah pernikahan Hindu Buddha. Akhirnya raja Hindu pindah ke raja Buddha, bergelar namanya Rakai Bikat Bikatan. Dan semenjak itu rukun, yang Hindu dibangunkan candi Prambanan. Setelah kemudian pisah-pisah-pisah, Balaputra Dewa ke Palembang bangun Sriwijaya. Enggak lagi ribut masalah agama karena pengalaman di Jawa. Yang ke timur bangsa Isana enggak lagi ribut masalah agama, bangun Kadiri Singosari sudah enggak ribut masalah agama, maka Singosari menjadi bangsa terkuat di dunia, mampu menaklukkan 2/3 dunia, menaklukkan Mongolia. Itu bangsa kita, bangsa besar. Akhirnya sangat rukun, sehingga oleh zaman Majapahit dirukunkan kembali, jangan ribut masalah agama. Emputan Tular bikin slogan besar Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saat itulah bangsa ini saling menjaga antar agama. Maka ketika Islam datang membawa lakum dinukum waliyatin, bangsa ini sudah menyelesaikan konflik antar agama dan saling menjaga. Makanya kalau ada banser jaga gereja, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Ini yang kadang orang gak ngerti karena pendatang baru. Gak ngerti, kita ini bangsa sudah menyelesaikan konflik-konflik besar, jangan diulangi. Kita sudah selesai, makanya tinggal kita lihat contoh. Kita ini bangsa yang sudah dari dulu berdiri. Terlihat dari mana? Contoh ya, alat musik. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Membuatnya gampang. Tapi bangsa kita di Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsa mudel. Maka jangan minder menjadi bangsa Indonesia. Korea Selatan ada provinsi namanya Kimhae yang membangun kota itu dari Nusantara namanya Surawareng. Loh, ini loh. Lu itu Islam sudah dari dulu diajarkan. Makanya ketika para ulama datang ke sini ketemu dengan bangsa yang berbeda enggak kaget, karena sudah diajarkan lakon kholak nal insana fi ahsani taqwim, manusia terbaik cuman versi Indonesia. Maka para ulama punya tugas apa? Ciptakan aman wa amilusol lihat, maka mulai diajarkan bagaimana menjadi orang beriman. Nah, beriman itu gak bisa ngarang, karena iman ada nabinya. Nah, iman ini ada nabi Muhammad kita ini. Makanya kita diajarkan, sebelum kita juga ada orang beriman. Loh, makanya ada gimana kenalkan Allah, bangsa ini namanya taunya pangeran, ya pangeran. Telmidun bangsa ini taunya santri, pakai bahasa santri. Taunya syaikhun ustadzun kiai, pakai kiai. Kenapa kok tidak langsung frontal dirubah? Kenapa tidak langsung Allah musalla ki syaikhun ustadzun, ini harus Islam semua? Tidak begitu Islam. Karena aman wa aminu sholihan terhadap lakon kholak nal insana fi ahsani taqwim punya rumus. Apa rumusnya? Itu ditaruh di awal, watini wa zaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin. Watin demi buah tin, ini simbolnya Nabi Nuh. Wa zaitun simbol ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wapuri sini, nah ini simbol ulul azmi Nabimu Musa. Tapi simbol Nabi Muhammad apa? Wahadal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau kamu gak mampu membentuk bangsa dan negara yang aman. Ya itu, maka ketika kesini ya diajarkan bagaimana membentuk bangsa negara yang aman. Kalau Allah langsung Allah, ribut sama Majapahit. Musola langsung musola, ribut. Maka dibikin tidak membentuk, untuk membentuk situasi tetap aman, pelan-pelan. Orang Eropa gak mengerti kalau manusia berbeda, karena orang Eropa selalu diajarkan rasnya Arya, ras terbaik. Di luar ras Arya itu ras jelek. Termasuk ras Indonesia menurut orang Eropa adalah ras monyet, turunan munyuk, pinter kan tropus. Jadi kita kalau dalam pandangan orang Eropa adalah ras munyuk. Makanya Belanda datang ke sini tembak-tembak aja sesukanya, wong ini ras monyet. Dan monyet tertua katakan ada di Solo, Wajakensis dan Solo NC. Dan kita mengatakan iya, kita memang manusia tertua. Iya, tapi turunanmu monyet. Orang Eropa namanya Christopher Columbus masuk ke Afrika, lihat Tanjung Harapan, lihat orang Afrika hitam-hitam, oh, neraka ini. Karena mereka diajarkan bahwa orang yang tidak patuh sama Tuhan dibakar di neraka, tapi tidak boleh mati, makanya gosong-gosong. Begitu lihat orang Afrika, oh ini neraka, Tuhan menyiksa mereka dan tidak boleh mati. Maka Christopher Columbus nembaki orang Afrika untuk apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Makanya imperialisme ada, pelan-pelan bangsa dibangun. Bangsa pelan-pelan mau masuk akhirnya. Bagaimana Islam biar tumbuh berkembang? Islam menghadapi kekuasaan raja hamba, dimasukkan kalimat hidup bersama secara Islam, namanya musyarakah, yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Itu konsep Islam untuk menghindari benturan raja dan hamba, kawula Gusti. Setelah Mas Musaroka hidup bersama Adam, isinya yang tadinya kawula Gusti diganti dengan sebutan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'in. Yang ti, maka hamba raja dilebur dalam bahasa Rohingyah yang diserap ke bahasa Indonesia namanya rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu menyerap kalimat Rasulullah Rohingyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Makanya kalau sudah jadi Rohingyah adalah jaminan untuk tidak saling mengkafirkan, karena kafir adalah orang yang menolak Islam dengan terang-terangan melakukan perang. Kalau hidup bersama namanya ini. Tapi kalau sudah saling bertanggung jawab namanya Rohingyah atau rakyat. Maka kalau sudah berkedudukan sebagai Rohingyah atau rakyat, jangan dikafirkanlah lagi. Makanya ulama-ulama sepuh gak ada yang mengkafirkan orang, karena Indonesia namanya sudah rakyat, bukankah kafir. Makanya kalau ada orang kufar kafir, pasti itu Islam baru di Indonesia. Gila ya. Aduh, cinta, kenapa NU sikapnya seperti ini? Setelah jadi Rohingyah, orang gak sadar kalau sudah dirubah. Karena yang kawulo masih boleh menyebut diri dengan kulo. Yang hamba masih boleh menyebut diri ambur. Yang abdi masih boleh menyebut abdi. Yang sahaya masih boleh menyebut saya. Yang pukulun masih boleh menyebut ulun. Lah kalau Rohingyah sudah kumpul, harus membicarakan nasibnya. Ayat yang dipakai wasyawirhum fil amri, maka rakyat yang berkumpul bernama musyawarah, Quran semua. Akhirnya kemudian kalau rakyat ini berkumpul namanya musyawarah, kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Musyawarah yang tidak menang-menangan sendiri namanya majelis. Dari firman Allah, tafassahu majelis fafsahu wasahillah. Nah inilah yang terjadi. Begitu sudah ada majelis, maka mengangkat pemimpin sesuai dengan wasi'ah kursi yusamawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Loh, akhirnya cara-cara seperti ini dikembangkan oleh muridnya Syekh Jumadil Kubro namanya Mbah Ibrahim, putranya sendiri, dikembangkan oleh putranya Sunan Ampel. Sunan Ampel mengembangkan cara ini, punya murid Datuk Ribandang bergerak ke Sulawesi, membangun Islam di Sulawesi dengan struktur Baladil Amin baru. Punya murid lagi namanya Khatib Dayan, pindah ke Kalimantan, bikin kerajaan Banjar di Kalimantan bersama Pangeran Sulianshah. Terbentuklah Aman wa Amin Sulikat dengan Baladil Amin baru di Banjar Masin. Sementara pada saat yang sama murid yang satu ke Palembang namanya Arnyo Abdillah. Begitu bergerak Islam seperti ini dengan Aman wa Amin Sulikat dan konsep Baladil Amin yang ada, Belanda datang diusir secara bersama-sama. Karena ini semua adalah bikinan para wali, maka begitu Belanda pergi, disebut kawasan ini dengan namanya wilayah, yang artinya daerahnya para wali, membentuk kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari mananya kita ini jadi NKRI. Semuanya strukturnya Islam. Kenapa? Karena rakyat, karena majelis, karena musyawarah, karena musyarakah masyarakat, karena kursiun, bukan bahasa orang di pasar, bukan bahasa orang di warung, tapi itu adalah bahasa resmi undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Makanya kalau mau cari negara dengan struktur yang paling Islam, carilah ke Indonesia. Lah itu makanya begitu Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia, semua mengikuti. Para raja yang bagian dari para wali langsung ikut. Kenapa? Karena semua masuk dalam wilayah. Nah sekarang yang meneruskan para wali siapa? Nahdlatul ulama, maka ditinggalkan Islam, maka kita jaga Islam sampai mati, tinggali NKRI harga mati di Indonesia. Makanya sampean jangan kaget. Nah, terus sekarang yang terjadi apa? Nah, ini yang anak-anak muda harus tahu. ONO dalam situasi rumit seperti ini karena ada kelompok-kelompok yang tidak mampu menghubungkan antara Islam aman wa amil sholihat dengan Palestina. Amin. Di Palestina lahir Hizbut Tahrir, memperjuangkan Islam tapi gak mampu membentuk Palestina. Amin. Karena gak bisa bersatu dengan kekuatan yang lain, merasa benar sendiri, maka dari Filistin mereka diusir keluar dari Filistin, di tempat asalnya ditolak. Di Arab lahir namanya Ikhwanul Muslimin. Dia tidak mampu membangun Balatil Amin. Kenapa? Karena dia selalu mengatakan mereka lah yang terbaik. Kalau lagi bersama mereka mengajak yang lain ukhuwah, tapi ketika melihat kekuasaan mereka langsung berpikir ulil amri minkum, hukumnya cuman mereka sendiri, maka mereka ditolak oleh orang Mesir sehingga mereka gentayangan kemana-mana. Setelah perang dengan Uni Soviet di Afghanistan, beberapa kaum muslimin gak bisa bersatu dengan bangsa yang lain. Taliban basisnya Wahabi, dia gak bisa menerima perbedaan dengan orang lain, maka akhirnya Taliban diusir dari Afghanistan, kemudian pecah-pecah jadi ISIS, pecah-pecah jadi Al-Qaeda, bergerak ke Timur Tengah gak bisa bersatu dengan yang lain, akhirnya jebollah bangsa Arab lah. Setelah mereka gentayangan gak punya tempat tinggal, gak punya basis, maka mereka bergerak ke Indonesia lah. Bergerak ke Indonesia sudah kalah dahulu dengan keberadaan Nahdlatul Ulama. Itu makanya kemudian NU dipanggil, piye carane NU itu bubar, karena kalau NU bubar mereka bisa punya kapling di Indonesia. Makanya mereka tahu rumus kehidupan. La islam illa bil quwwatin. Islam tidak akan tegak tanpa kekuatan. Wa la quwwata illa bil jama'atin. Dan tidak ada kekuatan tanpa kekuatan tanpa organisasi, tanpa jamiah. Wa la jama'ata illa bil imaratin. Dan tidak ada kekuatan jamiah tanpa kepemimpinan. Lah, tiada kepemimpinan tanpa ketaatan. Wala imarata illa bito'atin. Dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. La to'ata illa bito'atillah. Dan tidak ada ketaatan kecuali taat kepada Allah. Maka mereka mulai dari atas. Yang diajar pertama tidak ada ketaatan, hanya taat kepada Allah. Maka mereka mengatakan kita ini gak taat kepada Allah, sebagai bin'ah. Setelah mereka sekian lama kemarin ceritanya tentang bin'ah, belum berani alo-alo orang, tapi sekarang mulai berani alo-alo manusia, karena wala imarata illa bito'atin, dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Maka sekarang yang dilakukan mulai membuat ketidaktaatan pada pemimpin. Maka sekarang apa-apa diolo-olo, punya TNI diolo-olo, punya polisi diolo-olo, punya kiai diolo-olo, semua dijelek-jelekan untuk menghilangkan ketaatan pada pemimpin. Nah, kepemimpinan sudah mulai diolo-olo, nanti akan turun yang diolo-olo oleh apa? Yang diolo-olo adalah organisasi. Wala jama'ata illa bi'imarotin. Sekarang sudah mulai alo-alo organisasi. Siapa nyolo? NU. Dan kita kadang terpengaruh, padahal itu sebenarnya adalah upaya untuk menghancurkan kepemimpin. Dan kalau ketaatan pada pemimpin gak ada, sekarang sudah terjadi manusia tanpa pemimpin. Ya ini gak NU-NU, gak Muhammad yang kita Islam. Ini yang kemudian terjadi. Mispodo Islam, tapi mereka gak bisa bersatu dengan yang lain. di bawah bimbingan ulama, mereka enggak mau, padahal mereka generasinya ulama. Makanya disiapkan dunia virtual untuk memimpin mereka. Maka mereka tidak ada pemimpin, menjadi generasi tanpa pimpinan. Makanya Imam Syafi'i pernah menyatakan 100 tahun dalam kepemimpinan orang lain lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Nah sekarang bisa kita lihat ada manusia tanpa pemimpin. Yai Said diolo-olo, Pak Jokowi diolo-olo, Pape diolo-olo, Presiden diolo-olo. Ini apa? Generasi tanpa pemimpin. Untung masih ada Nahdlatul Ulama. Nah ini yang terjadi, ini dalam teori sosial, ini penghancuran struktur masyarakat. Jangan heran mereka gentayangan ke sini. Hizbut Tahrir tidak bertuan sekarang, gelandangan. Ikhwanul Muslimin tidak punya ruang di Mesir, gelandangan dunia. Taliban tidak punya tanah air, maka mereka provokasi Rohingya untuk berontak kepada Myanmar. Provokasi Uighur untuk berontak di Xinjiang kepada pemerintah Cina. Memprovokasi anak muda Indonesia untuk menolak demokrasi dan Pancasila. Nah, sing goblok ya nurut untuk ono itu. Makanya mereka tawarkan baru dengan merah putih, gak bisa pakai bendera tauhid, padahal Baladil Amin Indonesia, keamanan Indonesia karena merah putih diterima oleh semua bangsa. Karena Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, kita ini puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Yang menjamin Baladil Amin Indonesia apa? Gendero yang bisa milih bersama merah putih, ganti sama bendera tauhid. Ini bendera Rasulullah. Nulis sendiri semenjak kapan Rasul bisa baca bisa nulis. Ini bendera tauhid. Kamu menolak bendera ini, menolak la ilaha illallah. Ya enggak. Kalau la ilaha illallah enggak mungkin kami tolak, karena setiap tahlilan kami pakai la ilaha illallah. Kalau NU sudah pakai, mereka baru bawa benderanya. Mau diletakkan di mana enggak ngerti. Nah, kamu kalau anti bendera tauhid, anti la ilaha illallah, enggak, kami tahlilan pakai la ilaha illallah. Jangan kau sebut kami anti la ilaha illallah karena menolak benderamu. Kami menolak bendera PKI Palu Arit, kami tolak. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, kami nukam pakai Itu Indonesia. Makanya dulu nenek moyang kita ngajarkan sesuatu yang berharga, itu Indonesia. Ini bendera kaum muslimin ternyata dikibarkan di Saudi, ditangkap pemerintah Saudi Arab. Iya. Ini khilafah tidak diterima, diusung ke Malaysia. Malaysia paham karena mereka tahu Malaysia puluhan bangsa juga, 3-4 bangsa besar. Kalau menerima Salafi, menerima Hizbut Tahrir, mereka akan bubar karena pernah punya pengalaman Darul Arqom dan punya pengalaman Azhari sama Nurdin M. Tom. Maka sekarang mereka keras, semua diseragamkan, khutbah di teksnya diatur, jam sekian nggak boleh pengajian. Maka kemudian ustadz harus punya SIM, surat izin, menceramah, mengaji monok di sana. Itu lu, makanya kalau sekarang kemudian mereka seragamkan dan Malaysia diserahkan kembali kepada pemilih sahnya, si Upin dan si Ipin. Serahkan, si Upin dan si Ipin harus tahu bangsamu ini puluhan, ada beberapa ras besar. Si Upin dan si Ipin diajarkan harus tahu kalau Malaysia punya ras India di situ, nggak bisa pisah. Diajarkan berkenalan dengan tokoh namanya Jarjit. Biar si Upin dan si Ipin tahu Malaysia ada ras Hindi, ras Cina. Kenalkan tokoh namanya Meng. Biar mereka tahu ada ras namanya Indonesia. Pikirkan tokoh Susan. Ini cara mereka luar biasa. Amerika punya cara mengajarkan kebangsaan dengan cara yang halus, kalah di Vietnam, bikin film Rainbow 1 sampai 5. Mereka gagal di Irak, mereka bikin film Hot Shot. Gagal dalam terorisme, mereka bikin film 12 Strong. Amerika tahu bangsanya gak punya spiritual, pasti ngambil dari Cina. Dari awal biar gak malu bikinkan film American Kung Fu, American Shaolin. Biar gak malu dengan Jepang dibikinkan film American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Jepang namanya Tom Cruise dari Amerika. Jepang tidak boleh mengulang tragedi rezim Tokugawa dan restorasi Meiji yang saling bantai. Maka mereka diajarkan dengan cara yang sederhana, saling menghargai dengan film Samurai X dengan tokohnya Rowley Kenshin. Mulai belajar kebangsaan lagi, kita juga sebenarnya mulai diajarkan, tapi kita ini membayangkan kebencian-kebencian dalam negeri. Bangsanya bubar, bubar apa? Ini ada tadi, ini barusan saya dapat kiriman, ya Allah, ada tokoh besar nasional mengatakan apa? Kalau kaum muslimin kalah, kaum muslimin yang mana? Islam tidak akan ada di tahun 2024. Orang kok gak percaya sama Allah ini, seolah-olah Islam akan hilang di tahun 2024 kalau presidennya bukan dari kelompok mereka hasil ijtima. Ya gimana kita mau ngomong apa? Kalau yang ngomong gitu supir bangkot ya percaya. Ini orang tokoh besar nasional. Kalau saya gak takut saling mengolok, tak buka ini, tapi enggak lah, kita jaga ya, jaga bangsa Indonesia. Pak Jokowi baik, Pak Prabowo baik, jangan diolok-olok. Kalau diolok-olok kita punya presiden, siapapun presiden jelek. Tapi kalau kita memilih, saya memilih. Kenapa? Saya punya calon sendiri, Roh Islam saya, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Roh Islam ku, saya Sulian. Sampean nama NU? Oh ya, kiai yang punya gawe ya, jangan ke tetangga. Ya saja. Tercipta baladil amin. Makanya negara keras. Hizbut Tahrir dilarang hidup. Karena apa? Bertentangan dengan baladil amin Indo Indonesia. Ikhwanul muslimin bertentangan dengan baladil amin Indonesia. Dengar namanya Nahdlatul Ulama, yang punya metode khusus mengajarkan Islam pada tingkat muridnya, ulama. Yang lain gak punya. Contoh sekarang ya, NU punya cara. Kita kan gak pernah ketemu Rasulullah. Kita diajarkan sholawat, maka kita menggunakan namanya sholawat. Dan celana kalau belum dipakai, kalau dipakai celana an. Orang Indonesia kalau pakai apa-apa kan akhirannya an. Sholawat kalau belum dipakai, kalau dipakai sholawat. Dan nah, makanya NU ngajarkan Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinane Senin 12 Mulud. Kalau enggak NU enggak bisa. Nah, ini santri ya. Marhaban ya Nur, alaikum marhaban. Marhaban. Marhaban. Nah, kalau santri yang ngatunya assalamu tamirun niya dan jandan sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu sallallahu Santri yang tua-tua, halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika Quran Tuhan alaika. Itu tak sendiri Riani tak punya. Makanya kalau ada orang begitu kok nggak ngaku NU, ini NU gosok. Gitu. Kan ada sekarang itu dulu yang jaga itu NU. Begitu sekarang ada yang baca. Mereka ini kita nggak NU, berarti gosok. Nah yang senengannya dangdut. Ya Rasulullah, salamun alaik, neneng. Ya Rabbi Hasan, tabarak ya Ji, seneng Jawa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, kang liyak numpah raulaya. Lah ini ndak ada dandai. Makanya orang-orang NU dengan cara seperti ini tumbuh rasa cinta, tumbuh mahabbah pada Rasul. Sing liyane ngerti solawat tapi gak mau solawatan, akhirnya ketika lihat orang yang tumbuh cinta dia kaget. Contoh sekarang solawatan ada yang aneh. Solawatan di Indonesia ini muncul fenomena baru. Solawatannya Habib Syekh, ya kan? Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, Nabi Muhammad. Allah. Saya enggak bisa nirukan gonggongnya. Kalau depannya taruhan bagusan saya. Tapi mulinya sing gonggongke enggak bisa. Padahal sing larang gonggongke. Lah ini fenomena baru selawatannya Habib Syekh. Coba kalau orang Indonesia niku ngerti ya Hanana pasti begini ya Hanana ya begini. Tapi karena kita udah terlanjur cinta sama sholawat dan Rasulullah, walaupun gak ngerti kita datang ke sholawatan itu, tapi karena gak ngerti ya akhirnya gue gede dong orang ngerti akhirnya ya Hanana. Coba nih ngerti mesti ya Hanana ya gitu. Belum ada mana gendero slang yang enggak, gendero Iwan Fales yang enggak. Maka ini bu, jangan kaget kalau ada aneh-aneh di alun-alun gini-gini. Itu karena cinta lah, yang enggak kenal itu. Maka lo apa selawatan kok joget-joget, hulu, berlebihan. Wah kamu enggak ngerti cinta. Ya dari dulu cinta itu berlebihan. Cinta itu berlebihan, kita lihat pacar kita dari jauh, yes. Lah makanya cinta Rasul, ya nana, biasa aja. Cinta itu begitu, cinta itu pasti memuji-muji. Anta Syamsun, anta Badr, wah bulu berlebihan. Cinta dari dulu berlebihan deh, wajahmu seperti purnama. Biasa aja. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosi dan musyrikin. Loh, kalimat cinta kok dimusyrikno. Kalau kalimat cinta dimusyrikno, musyrik kabeh. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik itu kalau kalimat fikih. Mati musyrik wong ilah ketemu aja kok mati. Kalimat cinta jangan diukur dengan ilmu fikih. Karena mereka enggak ngerti serba fikih, padahal ini maham mahabbah. Tahun 80-an saya punya bahasa cinta yang aneh. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Itu bahasa cinta nih dibahas ke tamuran, maksud dasmu sama lu gede ini balik ke rahim ibu. Ini bahasa maham mahabbah, bahasa cinta. Lah iya, Roma Irama kehilangan cintanya mengungkapkan dengan bahasa musyrik. Pacar hilang. Ku tahu rumus dunia. Emang kau ngerti rumusnya dunia? Oh, itu pasti Allah. Pacar hilang. Dah SMS orang cinta itu. Tanya kepada Allah. Konsultasi. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Pacar hilang entah kok Gusti Allah nyene wong cinta. Lah ini lo ya. Kita ini ngadepi orang-orang yang enggak mengerti mahabbah pada Rasulullah. Ngertinya fikih maka ada gitu-gitu. Berlebihan. Quran pun kalau tidak dikasih ilmu konslet. Siji kala wasawati wal visit tadi ayamin. Sing siji ila arata syai'an yaqul lahu kun fayakun. Sinci inna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang satu inna Allah ala yubayyiru ma biqaumin hatta yubayyiru ma bi'ang. Kuih konslet. Fekih sama Quran konslet kalau gak dikasih ilmu. Latal bisul haqqa bil batil. Kok Imam Syafi'i bikin hujan dan ulama fasid muqaddamun ala jalbil matalil. Quran innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Lho kok iso Ibnu Athaillah la asakan dari nulis hikam min alamatil ihtimadi alal amal nuzalur rajai inda wujudi dzalal konflik iman. Makanya bahasa cinta itu bahasa sing aja didelok nganggo ilmu fa. Oke. Rabbia ala dawiya jatuh cinta pada Allah. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku enggak butuh. Berikan pada kekasih, pada musuh-musuhmu ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di akhirat aku enggak butuh, berikan sama kekasih-kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena pengin surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau aku rindu padamu dalam ibadahku, jangan kau palingkan wajahmu dariku ya Allah. Berani kan ya? Dan berani membahasan cinta. Makanya kalimat cinta yang paling bagus diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qissatul Anbiya tentang burung emprit. Burung emprit jatuh cinta karena saking cintanya dia merayu kekasihnya emprit wedok di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Maka emprit dengan gagahnya mengatakan cintanya. Dek emprit, apa mas emprit? I love you. Lah kalau iso emprit cewek ini pret. Lamprit laki-laki langsung berdiri dengan kakaknya. Demprit, aku cinta padamu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan ku porak-porandakan kerajaan ini. Kan ku rebut mahkota Sulaiman kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Oh, itu burung emprit yang segini mau menghancurkan kerajaan. Nabi Sulaiman yang mengerti itu. Tawa emprit, emprit lambemu. Mana emprit jawab, ya Sulaiman, jangan begitu. Aku tahu aku kecil gak mampu menghancurkan kerajaanmu. Tapi mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Sama hamba, baiklah. Lah Islam yang sudah demikian indah, penuh riang gembira, datanglah orang-orang gentayangan ini yang tanpa tanah air, yang tanpa pemahaman terhadap baladil amin Indonesia. Untung ono ban sersadu. Nah ini makanya Harla ini menandai bahwa Nahdlatul Ulama menjalankan peran yang semakin hari semakin berat. Maka jangan tercerai berai, mari bersatu dalam satu ikatan jamaah yang kuat. Mate urip derek ulama amma ba'du. Oh, mungkin dimak ngaji baru selesai. Lah ini belum mulai saya. Duh. Ngaji itu kalau selesai kan pakai amma ba'du, mungkin dimak. Nah ini baru pembukaan. Lah ini baru pembukaan, baru amma ba'du kok sampean protes. Ya, bisa anteng gak wong ya. Ngapun ten Bu, nggih. Terus kok mengen dereng. Dari inilah ya. Inland. Oh, makanya. Oh, metulisan ben lain ngono ta. Lho, nek sampeyan ku sing ayu ku sapa? Tangi ro. Bupati wong lu. Oi, Fe. Mana orangnya? Oh, sudah pulang. Wah, mulai bisa. Kocong ngono Fe anake kancaku. Bapak teng kancaku. Anu Ustaz Zulfikar Bolo. Anaknya lah. Ayolah. Suaranya bagus tadi ya. Bagus dong artis. Suara saya bagus. Berani taruhan. Paling yang saya gak bisa cuman kokok-kokok gitu. Apa aku yulawal? Iya, aku kena di kabar. Iya, no kabar pun. Lo, karo Vivi kan? Ya Allah, ini lah Nahdlatul Ulama mengemban misi. Makanya sampean jangan heran kalau NU itu polanya kalau ini lagi seperti ini. Karena apa? Generasi paling bawah ini generasinya ulama. Nah, ulama itu ibarat kata Rasulullah, generasi terbaik itu kan generasi awal. Terus generasi kedua, generasi ketiga lah. Kita ini ibarat sungai itu sampai di muara. Sampai di muara ya campur batang kucing, campur opo. Makanya ulama gak pernah kaget. Ini santri muara, bukan santri hulu. Santri muara campur macam-macam. Makanya ada yang sholatnya setahun sekali lebaran, ada ya ada yang sholat tapi bantar dadu, ada ada yang pengajian sambil jamin-jamin, ada apa-apa NU itu pengikutnya banyak dan macam-macam. Maka supirnya NU harus paham, jangan berusaha-berusu. Nyopirnya tenang karena penumpangnya macam-macam. Nah yang lain ini penumpangnya kan cuma kecil-kecil itu. Yang naik yang jenggotan tok. Kalau gak jenggotan suruh turun. Seneng akik suruh turun. Gak boleh naik. Seneng keris gak boleh turun. Makanya penumpangnya sedikit. Tapi ya begitu larinya aja cepat. Makanya organisasi yang kecil-kecil penduduk apa warganya itu larinya cepat. Weng gitu. Tapi nabraan. Tahu-tahu yang nabrak sapi ada. Eja sesekapan terus menaik. Kebetulan besok pagi saya mesti ke Polres dan antara Kapolda di Gunung Kidul. Sesek menaik kapan-kapan tak lanjutkan lagi. Anggap saja ini mempergimah haji dan lain. Ya besok kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap setia di jalurnya para ulama. Al-Fatihah. Amin. Tadi sudah nyanyi Indonesia Raya belum? Ya, sudah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma aftah alaina futuhal 'arif fi hikmatika wa ansur alaina rahmatak. Barakna wa nasina rajulul karam. Bika ya Allah wa Rasulullah ya Allah. Ijalallah dana dunyana talabana 'amal khair wa dana muslimin kama iman. Ya Rabbana wa antina mishaykhuna mishaykhina wa antina mittadina. Ana usul jamil basis nahdlatul ulama Allahu fi lahum arhamur ma'rufawanur lamala tahrina ajrahum wala tamna ba'dhum wa fil lana Allah menjelaskan kurang kurang terhadap jinan Allah menjelaskan tak kurang jamin kubur dari lahir Muhammad Rasulullah yang tidak mungkin bahina irfan Allah berfirman di atas marudinya atau kubur yang berbahaya dan kerja dan dari rabbana tina mulia semoga Rasulullah tina ada benar Sallallahu alaihi wasallam Muhammad jinan alhamdulillah robbil alamin al fatihah dalam bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng ya. Oke, foto pertama. Nyuwun sewu teng Kertanegara kapan? Kapan? Kertanegara pelantikan. Nang ndi? Di Aceh. Di kecamatan siapa aja tak turusi cabang lagi. Kalau pun sewan mereka kalau win, sudah awal win. Eh iya lah. Demi. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian demi rangkaian acara peringatan ulang tahun NU ke-93. Dan perakutan PCFU Purbalingga. Mohon maaf atas segala hilaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur mas. Mundur. Mantap. Mantap. Yang lain pada Sekali lagi untuk Ibnu Ibnu PNU sekalian berbalinda untuk menjadi pasukan sebelumnya. Silakan untuk Ibnu Ibnu PNU sekalian berbalinda untuk segera saja menjadi pasukan sebut membersihkan semua yang ada di area alun-alun Purbalingga. Ya, kita berkontribusi silakan untuk menjadi pasukan semut dan membersihkan area alun-alun Purbalingga. Untung lebat deh. Mau level apa?